Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih, kama yuhimmu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib, karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu Kitabus Salati, bab tentang salat. Penulis mengatakan, atau kita lihat di sini, pentahkik menjelaskan definisi salat. Ya, di catatan kaki nomor 1, as-salatu lughatan ad-du'a'u. Salat secara bahasa Arab artinya adalah doa. Ya, salat secara bahasa artinya berdoa. Makanya ada kata-kata salawat. Salawat adalah bentuk jamak dari salat. Sehingga salawat juga artinya sama, artinya doa. Wa syar'an, sedangkan salat dalam istilah syariat, dalam istilah syar'i, hiya aqwalun wa af'alun ma'lumatun muftatahatun bittakbiri mukhtatamatun bittaslimi. Salat adalah rangkaian perkataan dan perbuatan dengan tata cara yang maklumah, yang tertentu, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat adalah rangkaian ibadah yang dengan tata cara tertentu, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu definisi salat secara syar'i. Kemudian kita kembali ke matan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Penulis mengatakan, tajibu ala kulli mukallafin ghairi haidin wa nufasa'a. Salat itu hukumnya wajib. Yang maksud di sini adalah salat 5 waktu. Ya, salat fardu. Hukumnya wajib bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang yang sudah terkena beban syariat. Sehingga tidak termasuk di sini anak-anak kecil. Ya, yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh, belum mukallaf. Sehingga tidak wajib salat bagi mereka. Nah, orang yang sudah mukallaf juga ada yang tidak wajib. Di antaranya haidin, wanita yang sedang haid, atau nufasa, wanita yang sedang nifas. Jadi di kalimat pertama ini penulis menyampaikan salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Dan para ikhwan, para akhwat, para pemirsa sekalian, rahiman wa rahimakumullah, masalah salat ini masalah penting. Ya, karena salat itu adalah salah satu rukun Islam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya, dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Ada 5 rukun Islam. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Atau 2 kalimat syahadat. Ini rukun Islam yang pertama. Kemudian wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga membayar zakat. Wa shaumi ramadan, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima wal hajj. Yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka ada 5 rukun Islam, salah satunya adalah salat. Dan salat di sini maksudnya salat 5 waktu. Dan perlu diperhatikan bahwasanya tidak semua amalan saleh itu masuk dalam rukun Islam. Menyantuni anak yatim, berbakti kepada orang tua, berbuat baik sama tetangga, bersedekah, hatta jihad tidak masuk ke dalam rukun Islam. Hanya 5 ini saja. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan lima perkara ini perkara yang sangat-sangat urgen sekali. Lima perkara ini perkara yang sangat urgen sekali, sangat penting sekali. Sampai-sampai dikatakan sebagai rukun Islam. Yang mana rukun, asalnya suatu perkara dikatakan rukun, ini karena perkara tersebut tergantung padanya keabsahan sesuatu. Kalau ada sesuatu dikatakan rukun, berarti kalau dia enggak ada, maka suatu perbuatan tidak sah. Ya, makanya disebut rukun. Dan sholat adalah salah satu rukun Islam. Makanya nanti akan kita bahas di sini tentang bagaimana status orang yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat, apakah Islamnya batal atau tidak, nanti dibahas oleh beliau di sini. Namun oleh kulli hal ini menunjukkan masalah sholat adalah masalah yang penting. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali memerintahkan kita untuk sholat. Allah Taala berfirman, wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dan dirikanlah sholat dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang musyrik. Dan surat Ar-Rum ayat 31. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala katakan, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Ayat seperti ini banyak sekali. Maka mendirikan sholat adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga tadi, mendirikan sholat adalah salah satu rukun Islam. Namun sangat disayangkan sekali banyak di antara kaum muslimin di zaman ini terutama yang meninggalkan sholat. Yang mereka sholat hanya ketika sempat, hanya ketika luang, ya hanya ketika pas semangat saja. Seolah-olah sholat itu hukumnya sunnah. Seolah-olah sholat itu baik tapi tidak harus. Maka ini kekeliruan yang sangat fatal. Padahal tidak ada khilafiyah di antara ulama bahwasanya sholat lima waktu hukumnya wajib. Dan ini sangat jelas tertera di dalam Al-Quran, sangat jelas tertera di dalam hadis-hadis Nabi, dan juga disepakati oleh semua ulama. Maka mari kita tekankan masalah ini kepada orang-orang terdekat kita, ya, keluarga kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, karib kerabat, tetangga, agar mereka tidak meninggalkan sholat. Kemudian, fayaqdi na'imun wa mughman 'alaihi wa nahwuhu afaqa. Orang yang tidak sholat karena tidur, karena terlewat, maka dia yaqdi, dia wajib untuk mengqadanya. Ya. Berdasarkan hadis Nabi mengatakan, man fatathu salatun, barang siapa yang dia terlewat suatu salat, au nama alaihi, atau dia tertidur sehingga dia terlewat salat, fa kafaratuhu ay yusalliha hina dzakaraha, maka dia hendaknya membayar kafarah dengan mengerjakannya ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Maka orang yang ketiduran sehingga terlewat waktu salat sampai sudah habis, sudah keluar waktunya, dia tetap salat. Dan ini statusnya sholat qadha'an. Ya, qadha' artinya mengerjakan di luar waktunya. Ya, berbeda dengan ada'an. Ada'an itu mengerjakan pada waktunya. Ini tidak sebagaimana anggapan sebagian orang awam, ya, yang mengatakan kalau kesiangan sholat subuh, misalnya bangun subuh jam 7, jam 7 pagi, tentu sudah habis waktu sholat subuh. Maka tidak perlu sholat lagi, ya, kata mereka. Ya, kalau sudah kesiangan, dan sudah habis waktunya, maka tidak perlu sholat lagi. Ini kekeliruan. Ya, ini kejahilan. Orang yang kesiangan, dia tetap wajib sholat. Dan kewajiban sholat tidak gugur sampai dia qadha, sampai dia kerjakan sholat tersebut. Maka orang ketiduran, kesiangan, dia wajib untuk mengqadhanya. Wa mughman 'alaihi, demikian juga orang yang pingsan. Orang yang sakit, kemudian pingsan, kemudian di masa dia pingsan, dia melewati satu waktu sholat sampai keluar waktunya. Maka ketika dia afaqa, ketika dia sadar, dia wajib untuk mengqadhanya. Berbeda dengan orang yang koma dalam waktu yang sangat lama. Maka orang yang koma dianggap sebagai orang yang tidak berakal. sehingga tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha salat selama dia koma. Wala tashihhu min majnunin, dan tidak sah salat dari orang yang gila, orang yang hilang akal. Salatnya tidak sah kalau dia lakukan. Kenapa? Karena kata para ulama, orang yang gila tidak bisa menghadirkan niat. Padahal niat adalah syarat salat. Sehingga tidak sah salatnya. Dan orang yang gila juga tidak wajib untuk salat. Ya, Nabi mengatakan, Rufi'al qalamu an thalathin. Pena catatan amalan diangkat dari tiga orang. As-sabiyu hatta yahtalima. Dari anak kecil yang belum balik sampai dia balik. An-na'imu hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Al-majnun hatta yafiqa, orang yang gila sampai dia waras. Maka orang gila tidak wajib untuk sholat. Sehingga orang kalau ingin tidak sholat, ya silakan pilih menjadi ghairu mukallaf, anak kecil yang belum balik, atau dia menjadi wanita yang haid atau nifas, atau menjadi orang gila. Nah, silakan pilih ya. Kalau sudah dewasa enggak bisa jadi anak kecil lagi. Kalau laki-laki ya enggak bisa berubah jadi wanita. Sehingga kesempatannya tinggal satu, ya jadi orang gila supaya enggak sholat. Itu kalau ingin enggak sholat. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang sakit, orang yang sedang sakit, maka dia tetap wajib sholat. Ya, tetap wajib sholat selama dia masih sadar. Selama akalnya, otaknya masih jalan, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat. Ini tidak sebagaimana anggapan sebagian orang awam juga. Ya, kita lihat di rumah sakit, orang-orang yang terbaring sakit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan juga penjagaan kepada kami dan juga antum sekalian para pemirsa. Tapi orang-orang yang sakit kita lihat, banyak di antara mereka meninggalkan sholat. Dengan anggapan kalau sakit maka tidak perlu sholat. Ini anggapan keliru. Ya. Padahal kata para ulama, orang yang sakit tetap sholat. Hatta walaupun orang yang sakit ini lumpuh seluruh badannya. Kakinya gak bisa bergerak, tangannya gak bisa bergerak, kepalanya gak bisa bergerak, tapi akalnya masih nyala. Otaknya masih jalan. Maka dia tetap wajib sholat. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kondisinya. Ya, hatta orang itu gak bisa menggerakkan kepalanya, gak bisa menggerakkan matanya, tapi masih sadar. Maka dia, kata para ulama, membayangkan gerakan sholat. Ya, tetap wajib sholat. Apalagi yang sakitnya ringan, ya, hanya batuk pilek, demam, ya, atau dia berbaring di tempat tidur, tapi masih bisa bergerak, maka ini lebih wajib lagi untuk sholat. Kemudian wala kafirin, dan tidak sah sholatnya orang kafir, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah Islam. Sehingga kalau orang kafir sholat maka tidak sah. Nah, namun pertanyaannya, apakah orang kafir itu wajib sholat? Ini kan kita bicara masalah sah tidak sah tadi ya. Kalau masalah sah tidak sah maka tidak sah sholatnya orang kafir. Tapi apakah orang kafir wajib sholat? Ya, maka ini ada khilaf di antara ulama. Ya, tentang apakah orang kafir mukhatabuna bisyari'ah. Apakah mereka juga terkena hukum syar'i? Maka dibagi menjadi dua masalah. Kalau dalam masalah usul syari'ah, masalah akidah. Usul syari'ah itu masalah akidah. Maka mereka terkena. Dan ini ulama sepakat. Bahwasanya orang kafir mukhatabuna bi usul syariah, mereka terkena usul syariat, artinya mereka disuruh untuk bertauhid, mereka disuruh untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, sebagai nabi terakhir. Mereka wajib mengimani adanya surga neraka dan seterusnya. Ini masalah usul syariah, masalah akidah. Hukumnya wajib untuk dikerjakan oleh orang-orang kafir. Yang sepakat ulama. Yang kedua dalam masalah furu'us syariah. Apakah orang kafir mukhatabuna bi furu'us syariah? Apakah mereka terkena furu' syariah atau hukum fikih, maka ada minimalnya ada tiga pendapat. Yang pertama pendapat jumhur ulama, yaitu ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, dan ulama Hambali, ulama Hanabilah yang kita bahas fikihnya ini. Mereka mengatakan orang kafir mukhatabuna bi furu' syariah, mereka terkena hukum fikih, hukum syariat dalam masalah furu' dan masalah fikih. Termasuk masalah salat. Artinya mereka juga diwajibkan untuk salat. Mereka diperintahkan untuk salat. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menyebutkan perkataan orang-orang kafir ketika mereka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kok kalian masuk ke neraka Saqar? "Qalu lam nakum minal musallin." Ya, kami tidak salat. Ini kata orang kafir. Orang kafir masuk neraka Saqar gara-gara apa? Gara-gara enggak salat. Berarti orang kafir disuruh salat sebetulnya. Namun untuk bisa salat dengan sah, dia harus masuk Islam dulu. Ya, kalau orang kafir ini tidak masuk Islam, ya maka tidak sah sholatnya. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwasanya orang kafir tidak terkena hukum fikih, ya, tidak terkena hukum furu' syariah. Ini pendapat mazhab Hanafi. Dan yang ketiga pendapat sebagian ulama, diantaranya salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan bahwasanya orang kafir hanya terkena nawahi, terkena larangan saja. Ya. Adapun perintah mereka enggak kena. Ya, termasuk perintah sholat mereka tidak terkena. Tidak diperintahkan sholat, tapi larangan, larangan zina, larangan minum khamar, larangan makan babi mereka terkena. Wallahu a'lam, yang rajih pendapat jumhur bahwasanya orang kafir itu terkena kewajiban atau terkena hukum-hukum syariat yang furu', atau terkena hukum fikih, sehingga mereka juga sebetulnya wajib mengerjakan sholat. Wa in shalla aw adzana fa muslimun hukman. Nah, kalau orang kafir kemudian dia sholat atau dia mengumandangkan adzan, orang kafir dia sholat dengan sholat yang sempurna atau dia mengumandangkan adzan, maka dia menjadi muslim secara hukmi. Artinya dalam hukum dunia dia muslim. Ya. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Karena di dalam sholat dan di dalam adzan itu ada dua kalimat syahadat. Ya kan? Di dalam sholat ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, di sana ada syahadat. Di dalam adzan juga ada dua kalimat syahadat. Maka kalau orang kafir itu sholat atau adzan dengan tata cara yang benar, maka otomatis dia menjadi muslim. Otomatis menjadi muslim. Kemudian penulis mengatakan, "Wa yu'maru saghirun biha li sab'in." Dan anak kecil diperintahkan untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ, dan boleh dipukul ketika mereka tidak mau mengerjakan sholat ketika umurnya 10 tahun. Ya, Nabi mengatakan, أُمُرُوا أَوْلَدَكُمْ لِلصَّلَاتِ وَهُمْ أَبْنَى سَبْعَ سِنِينَ وَضُرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَى عَشْرَ سِنِينَ. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika umurnya 7 tahun, dan pukullah mereka ketika umurnya 10 tahun. Nah, ini bukan berarti baru diajari sholat ketika 7 tahun, bukan. Ya. Kalau diajari sholatnya sebelum itu, ketika mereka sudah mumayyiz, kata para ulama, ketika mereka sudah mulai paham perkataan orang tuanya, sudah bisa diajari, ya, sudah bisa menyimak materi, menyimak pengajaran, maka sudah mulai diajari sholat. Ya. Dan kalau mereka sholat dengan tata cara sholat yang benar, dengan wudhu yang benar, mereka dapat pahala. Ya, kalau anak kecil itu sholat sebelum 7 tahun, sebelum balig juga, mereka sholat dengan tata cara sholat yang benar dari awal sampai akhir dan juga wudhunya benar, maka mereka mendapatkan pahala walaupun mereka belum wajib sholat. Ya, kalau mereka tidak sholat, mereka enggak dosa. Tapi kalau mereka sholat, mereka dapat pahala. Dan orang tua hendaknya mengajarkan anaknya sholat sebelum 7 tahun ketika memayyiz. Namun di sini maksudnya adalah jangan sampai umurnya sudah 7 tahun kok belum diperintahkan sholat itu. Jadi ini batas maksimal ya untuk nyuruh sholat. Jangan sampai umur 7 tahun kok belum disuruh sholat, dibiarkan saja. Ini gak boleh. Bahkan ketika umurnya 10 tahun itu sudah mulai lebih tegas lagi. Ketika mereka tidak sholat, mereka boleh dipukul, namun darban ghaira mubarrihin, ya, pukulan yang tidak menyakiti, tidak melukai, ya, bukan dengan rotan, ya, bukan dengan besi, juga bukan dengan tonjokan, tus gitu, bukan, ya, tapi pukulan dalam rangka memberikan pengajaran, ya, mengajarkan adab, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang hanya menunjukkan ketegasan, ya. Dan umur 7 tahun, demikian juga 10 tahun, ini pun umumnya belum baligh. Ya, umumnya belum baligh. Sehingga perintah dan juga pukulan di sini dalam rangka untuk mempersiapkan mereka, ya, mengajarkan mereka sholat, mempersiapkan mereka agar mereka ketika baligh itu sudah siap dan sudah terbiasa melakukan sholat. Wa ala waliyhi ta'limuhu iyyaha. Dan ala waliyhi, perhatikan ya. Di sini menggunakan kata-kata ala yang termasuk sighatul wujub, yang menunjukkan kewajiban. Wajib bagi walinya. Ya, wali di sini umumnya adalah orang tua. Ya. Wajib bagi orang tua untuk ngajarkan sholat. Ini hukumnya wajib. Ya, kalau orang tua enggak ngajarkan anaknya sholat, dia berdosa. Ya, dia lalai, dia tidak ngajarkan sholat, apalagi nyuruh. Ya. Kalau ngajarkan saja tidak, apalagi memerintahkan sholat, lebih tidak lagi. Ya, maka dia berdosa. Orang tua enggak pernah ngajarkan sholat berdosa. Wa taharata, dan juga wajib mengajarkan taharah, ya, bagaimana berwudu, bagaimana tayamum, bagaimana mandi. Wa ma yahtajuhu li dinihi, dan juga wajib mengajarkan apa saja yang dibutuhkan oleh sang anak untuk menjalankan agamanya. Yang wajib mengajarkan menutup aurat, wajib mengajarkan puasa Ramadan, wajib mengajarkan tauhid, wajib menjauhkan anaknya dari kesyirikan dan semisalnya. Ka islahi malihi, demikian juga wajib mengajarkan cara mengurus hartanya dengan baik. Ya, diarahkan, dibimbing anak-anak kita untuk mengatur harta miliknya dengan baik. Jangan dihambur-hamburkan, jangan boros, jangan berlebihan, jangan pamer, jangan sombong dengan harta dan semisalnya. Wa in balagha fi waqtiha a'adaha. Ketika sang anak sudah baligh, maka ketika itu tentunya sudah terkena hukum-hukum syar'i, sudah mukallaf tadi ya, sudah terkena hukum syar'i, salah satunya sholat, sudah wajib sholat. Nah, kalau ada anak yang sudah sholat, misalnya di waktu zuhur, ya, ini ada anak kecil di waktu zuhur, dia sholat zuhur, kemudian jam 1:30 siang, dalam keadaan dia sudah selesai sholat zuhur, jam 1:30 siang dia baligh, ya, misalnya dia mimpi basah sebagai salah satu tanda baligh, maka ketika itu waktu zuhur masih ada, ya, karena waktu zuhur biasanya sampai jam 3. Jam 1:30 masih waktu zuhur. Maka ketika itu dia wajib untuk mandi junub. Setelah itu dia wajib mengulang sholat zuhurnya. Ya, wajib mengulang sholat zuhurnya ketika itu, karena waktu zuhur masih ada. Ya, karena zuhur yang dilakukan sebelumnya itu sholat zuhur yang bukan sholat zuhur yang wajib. Ya, sholat zuhur yang sunnah. Karena ketika itu dia belum baligh. Nah, tapi ketika dia sudah baligh, maka dia sudah terkena kewajiban. Maka dia harus mengerjakan sholat zuhur yang wajib. Sehingga harus diulang sholat zuhurnya. Wa yahrumu ta'khiruha an waqtil jawazi. Dan tidak boleh menunda sholat, ya, sampai keluar dari waqtul jawaz. Ya, sampai keluar dari waktu boleh mengerjakan sholat. atau sampai keluar waktunya. Tidak boleh menunda sholat sampai keluar waktunya. Misalnya mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, ditunda sampai waktu asar, tidak boleh. Ya, demikian juga tidak boleh mengerjakan sholat asar sampai mendekati waktu maghrib. Karena sholat, karena waktu sholat asar itu tidak mepet maghrib. Ya. Sholat asar itu diawali ketika bayangan benda itu sama dengan bendanya. Ya, antara bayangan dengan benda sama. Dan berakhir ketika bayangan benda itu dua kali dari panjang benda. Ya, ini benda, kemudian panjang bayangannya dua kalinya. Nah, itulah waktu akhir sholat asar. Dan ini belum maghrib. Ya, belum maghrib. Adapun maghrib itu ketika matahari lingkarannya tertutup. Ya, sudah tenggelam. Maka ada beberapa menit jeda antara akhir waktu sholat asar dengan waktu maghrib. Nah, di sini nggak boleh sengaja menunda sholat asar di waktu ini. Ya, ini jedanya sekitar, kalau di negeri kita sekitar 15 menit atau 20 menit sebelum maghrib. Nah, nggak boleh mengerjakan asar di waktu ini. Ini sama saja mengerjakan sholat asar di luar waktunya. Ya, tapi andaikan ada orang yang sengaja seperti ini, ya, dia menunda sholat sampai keluar waktunya, maka dia berdosa. Ini dosanya besar. Walaupun demikian, dia tetap harus mengerjakannya. Ya, tetap harus mengerjakannya. Walaupun dia berdosa, dia salah, dan sudah keluar waktunya, sudah habis, tapi dia tetap harus mengerjakannya. Illa lina wil jam'i. Tidak boleh mengerjakan sholat di luar waktunya kecuali bagi orang yang berniat untuk menjamaknya. Misalnya orang yang sedang safar, dia berniat ingin melakukan jamak takhir. Sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Karena sedang safar, maka ini boleh. Sehingga di waktu zuhur dia tidak kerjakan sholat, karena dia berniat akan mengerjakannya di waktu asar digabung. Ya, maka ini boleh. Au bimushtagillin. Atau boleh juga orang mengerjakan sholat di luar waktunya kalau dia mushtagil, tersibukan. Ya, ini bukan sok sibuk dan juga bukan pura-pura sibuk, tapi mushtagil dengan isim maf'ul di sini, ya. Artinya tersibukan, ada kondisi yang membuat dia tidak bisa mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Ya. Yang ini kondisinya dia tidak inginkan, ya, bukan disengaja, ya, bukan disengaja dia cari kesibukan, atau dia main-main, atau dia main game, atau dia jalan-jalan, ya, sibuk jalan-jalan, bukan. Tapi ada kondisi di mana dia tidak bisa sholat pada waktunya. Ini kalau di kitab-kitab fikih biasanya para ulama mencontohkan dengan orang yang bajunya sobek, ya, datang waktu maghrib. Kemudian bajunya sobek. Dan dia kalau baju sobek gak bisa dipakai sholat. Karena akan terlihat auratnya gak sah. Dan dia gak punya baju yang lain. Dan gak ada sarung, gak ada apa nih. Orang yang benar-benar punya cuman hanya punya satu baju. Maka dia harus menjahit dulu. Ya, ini kan kondisi tidak diinginkan, ya. Bajunya tiba-tiba sobek. Ya, qadarullah gitu, ya. Tiba-tiba sobek. Dia harus jahit dulu atau dia harus cari penjahit. Ternyata setelah selesai jahit sudah masuk waktu isya. Nah, maka orang seperti ini tidak, dia tidak berdosa, ya, ketika mengerjakan sholat maghrib di waktu isya. Ya, atau kondisi di zaman sekarang yang mungkin mendekati seperti misalnya kondisi terjadi bencana. Ya, ketika maghrib mau sholat, kemudian ternyata ada gempa. Ya, waliyadzubillah. Ada gempa bumi. Sehingga orang sibuk menyelamatkan diri, ya, sibuk lari, sibuk mengamankan keluarga barang-barang ke tempat pengungsian. Dan ketika sudah aman, sudah di tempat pengungsian, sudah masuk waktu isya. Ya, maka ketika itu dia tidak berdosa, ya, mengerjakan sholat maghrib waktu isya. Atau misalnya orang yang bekerja di rumah sakit, petugas kesehatan, ya, dia harus membawa pasien, dia harus menangani pasien, operasi. Ya, dan kalau tidak segera dilakukan nanti akan terjadi bahaya. Nah, maka dia boleh menunda sholat maghribnya sampai waktu isya. Ini beberapa contoh. Ya. Adapun menunda sholat karena sedang cari duit, ya, menunda sholat karena takut makeup luntur, ya, menunda sholat karena main game, ini tidak termasuk. Ini termasuk melalaikan sholat. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailun lil musallin alladzina fi sholatihim sahun." Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang sholatnya lalai. Kata Ibnu Katsir adalah orang-orang yang menunda sholat sampai keluar waktunya tanpa udzur. Ya, maka mereka diancam dengan neraka wail. Walnaudzubillah. Bisyartin laha yuhasiluhu qariban. Dengan syarat orang yang tersibukan ini bisa mengerjakannya dalam waktu dekat. Nah, jadi bukan penundaannya yang lama berhari-hari, tapi dalam waktu dekat dia masih bisa mengerjakan sholat. Nah, kemudian waman jahada wujubaha kafara. Orang yang menentang kewajiban sholat atau orang yang tidak mengakui bahwasanya sholat lima waktu itu wajib, maka dia statusnya kafara, statusnya kafir, keluar dari Islam. Dan ini ijma ulama, semua madhab. Orang yang menentang kewajiban sholat lima waktu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Wakadha tarikuha kaslan. Demikian juga orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ya, orang meninggalkan sholat karena malas. Adapun ini ada khilaf di antara ulama. Ya. Dalam madhab Hambali ini, madhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang keluar dari Islam gara-gara meninggalkan sholat adalah kalau meninggalkan sholat lima waktu lima-limanya. Ya. Lima-limanya gak sholat. Tidak dikerjakan. Ya. Hatta di rumah pun gak sholat gitu ya. Maka ini keluar dari Islam. Ketika lima sholat ditinggalkan langsung keluar dari Islam. Dan di madhab yang lain, ya, seperti madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak sampai keluar dari Islam. Ya, namun mereka, tiga madhab ini, Syafi'i, Maliki, Hanafi, sepakat orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak keluar dari Islam, tapi wajib ditangkap oleh ulil amri. Ya, wajib ditahan, tangkap oleh ulil amri. Sebagaimana juga dalam madhab Hambali di sini ya. Kita baca di sini. Idza da'ahu imamun aw naibuhu wa aba. Kalau sudah diperintahkan oleh ulil amri, oleh pemerintah atau naibnya atau yang mewakili pemerintah, dan dia tetap enggak mau sholat, hatta tadayaqa waqtu tsaniyati anha, sampai habis waktu yang kedua. Ya, jadi misalnya ada orang meninggalkan sholat maghrib, kemudian dia terciduk oleh polisi, ya, dari ulil amri, dan disuruh untuk sholat, kamu sholat maghrib ayo, dan dia tetap gak mau sholat maghrib, dan dia ngeyel gak mau sholat maghrib sampai waktu isya habis, ya, maka baru dia dibawa, ya, baru dia dibawa ke kantor, ya, kemudian di penjara. Kemudian wayus tataban salasan. Kemudian mereka dua orang ini, ya, orang yang mengingkari kewajiban sholat dan juga orang yang meninggalkan sholat karena malas, diminta untuk bertobat. Ya, selama tiga hari dikasih kesempatan untuk merenung, didakwahi, disampaikan nasihat, disampaikan dalil. Ya, persuasif, diajak untuk sholat selama 3 hari. Kalau 3 hari gak mau tobat dan tetap gak mau sholat, apa yang terjadi? Dalam madzhab Hambali, orang yang seperti ini dihukum mati. Ya, dijatuhkan hukum mati oleh pemerintah, oleh ulil amri ya, bukan oleh Pak Amir Masjid, ya, bukan oleh Pak RT, bukan. bukan sama ketua yayasan, bukan, oleh ulil amri. Dan ini prosesnya banyak tadi ya, ditunggu dulu ya, kemudian sampai waktu yang kedua baru ditangkap, itu pun masih didakwahi dulu, disuruh taubat ya, dibujuk dulu sampai 3 hari. Nah, kalau masih ingin enggak mau sholat, maka dalam mazhab Hambali dihukum mati. Dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki juga sama, dihukum mati. Ya, cuman bedanya statusnya tidak kafir, matinya tidak kafir. Kalau dalam mazhab Hambali kafir dan dihukum mati. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki tidak kafir tapi dihukum mati juga. Dalam mazhab Hanafi sama, ditangkap, dipenjara, diminta taubat. Dan selama dia belum mau taubat dan belum mau sholat, maka terus dipenjara. Tapi tidak dihukum mati. Ya, tapi ala kulihal, 4 madhab, dalam masalah orang yang meninggalkan sholat, semuanya hukumannya keras gitu ya. Bahkan 3 madhab tadi dihukum mati. Ya, cuman madhab Hanafi saja yang mengatakan dipenjara. Ya, ini juga keras kan, di penjara. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah perkara yang urgen. Ya, sholat adalah perkara yang urgen. Jangan sampai seseorang itu meninggalkan sholat. Ya, Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafara. Batasan antara kita muslimin dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Ya, maka meninggalkan sholat ini perkara yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan kata para ulama, lebih berbahaya, lebih fatal daripada zina, lebih fatal daripada mencuri, lebih fatal daripada korupsi, lebih fatal daripada membunuh. Ya, meninggalkan sholat lebih fatal daripada itu semua. Namun Allah musta'an, sangat disayangkan banyak sekali di zaman kita ini orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, maka para ikhwan, para akhwat sekalian, ya, mari kita lebih semangat untuk mendakwahi orang-orang terdekat kita untuk sholat. Minimal mereka mau sholat di rumah, ya, minimalnya. Ya, nanti di sini ada pembahasan khusus tentang sholat berjamaah di masjid. Tapi minimalnya mereka mau sholat dulu walaupun di rumah. Ya, sehingga mereka tidak sampai terkena hukum kafir keluar dari Islam. Ya, minimal mereka mau sholat walaupun tidak di awal waktu. Ya, mungkin di akhir waktu atau di tengah waktu, minimal mereka masih sholat 5 waktu. Jangan sampai mereka tidak sholat sama sekali. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi